kang kinita lalagune wiramane lancaran mungkin Arya gecul pepatete nora oncat Woska cakup cakepane datan cicir ger angger kembang kacang maya maya maya sing kuning duh.